نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد sekarang pertemuan terakhir ya. Insyaallah di kajian kita di ya hari ini insyaallah di pertemuan ke-28 dari kajian Aqidah Tahawiyah Al-Aqidah Tahawiyah dengan syarah atau ta'liq dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Qala al-musannif nu'minu bi asrati sa'ah min khuruji dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryam alaihi assalam minas sama. Ya, kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kami mengimani bi asrati sa'ah. Asrat jamak dari syar, itu tanda, tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, asrat jamak dari syar. Asyar, asyar atau syartun maknanya alamah, tanda. Ya, tanda-tanda. Mengenai tanda-tanda kiamat akan terjadi, Allah Ta'ala berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ata ayatiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat yang kedatangannya secara tiba-tiba kepada mereka. Sesungguhnya faqad jaa'a asyratuha. Sesungguhnya telah datang syarat-syaratnya, tanda-tandanya. Taibar kalafikum. Ya. Nah, mengenai hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya. Namun kalau tanda-tandanya Allah beritahukan. Ya. Ada yang dikasih tahu oleh Allah kepada nabinya, ada yang tidak dikasih tahu. Ya, yang dikasih tahu oleh Allah kepada nabinya banyak hal. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bertanya kepada beliau, ya, akhbirni anis sa'ah. Kata Nabi apa? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang bertanya Jibril, yang ditanya Nabi, kata Nabi, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya keduanya sama-sama enggak tahu. Kapan hari kiamat? Nah, adapun tandanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Antaridal amah rabbataha wa antaral jubatal urata ri'asata ri'asha yatatawwaluna fil bunyan. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ada yang pertengahan. Tanda kiamat kecil ini telah terjadi, telah usai. Wafatnya seseorang itu kiamat bagi dia. Taib, tanda kiamat yang pertengahan yang masih terus terjadi, semisal apa? Kemajuan teknologi. Ya. Bercokolnya kaum Yahudi di Palestina menunggu Dajjal. Ini tanda-tanda yang besar, nanti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'jud Ma'jud, ya, keluarnya nanti Dabbah binatang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat, ya. Nah, ini tanda-tanda besar. Nah, yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di matan min khurudi Dajjal itu min alamatul kubra'nya, tanda-tanda besarnya. Dajjal, ya, dia akan keluar ke seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Dia membawa surga neraka, dia akan mendatangi seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Ya, dan fitnah Dajjal ini, cobaan ini akan membedakan mana mukmin mana kafir. Dinamakan Dajjal karena dia dari kata ad-dajlu. Apa makna ad-dajlu? Al-kadzib. Dengan sigha mubalaghah, kad-dajjal, kadza begitu. Dajlu maknanya al-kadzib. Kalau sigha mubalaghah fa'al, Dajjal maknanya berarti kadzab. Pendusta besar, tukang dusta. Ya. Nah, dia dinamakan juga Al-Masih. Ya, Al-Masih, wa min fitnatil masihi ad-dajjal, kan begitu di doa kita ketika tasyahud. Kenapa dinamakan Al-Masih? Karena dia akan berjalan di muka bumi dan berkelana dengan cepat. Ya. Baik. Yang lebih cepat daripada angin. Nah, ada yang menyatakan dinamakan Al-Masih karena matanya terhapus. Ya. Dinamakan Al-Masih kenapa? Karena dia masih ad-dalalah, penebar kesesatan. Nanti Dajjal akan keluar diikuti kaum Yahudi, memimpin mereka Dajjal. Ya. Tak seorang pun nabi pasti mengingatkan umat akan bahaya Dajjal. Dan nabi kita juga demikian. Ya. Nabi berlindung dari fitnah Dajjal. Jangan mimpi ketemu Dajjal. Ya. Na'udzubillah. Dajjal akan membawa surga dan neraka. Ketika ditawarkan neraka, itulah hakikatnya surga. Ditawarkan surga, itu hakikatnya neraka. Allah kuasakan Dajjal untuk menyuburkan, mengeringkan bumi. Na'udzubillah. Ya. Nah, ketika itulah Nabi Isa akan turun, karena Nabi Isa belum wafat, dan akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Ya. Dan Allah nanti akan melapangkan dada-dada kaum muslimin dari Dajjal dengan matinya Dajjal. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam kemudian akan berhukum dengan hukum Islam. Ya. Juga Ya'juj, Ma'juj nanti akan keluar. Hatta idza futihat bi Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, maka mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, mereka adalah suatu umat dari bangsa manusia yang hidup di zaman Iskandar Zulkarnain, membangun penutup tembok penutup bagi mereka. Famastata'u ayadhiruhu wa mastata'u lahu naqyan naqban, kata Allah. Ya, maka mereka tidak bisa mendakinya, tidak bisa pula melubanginya. Ini saya sebutkan karena Syekh Al-Albani tidak menjelaskan dengan rinci, ya. Nah, kemudian turunnya Isa alaihissalam. Nabi Isa disebut Al-Masih, Al-Masih karena dia mampu mengusap orang yang sakit dan sembuh dengan izin dari Allah. Dinamakan Al-Masih kalau Dajjal berarti Masihul Dolalah, kalau Isa berarti Masihul Hidayah, pembawa hidayah. Ya. Tentang turunnya Nabi Isa di langit adalah riwayat yang mutawatir. Ya, siapa yang mengingkarinya kata para ulama maka dia kafir. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu ada pertanda datangnya hari kiamat, kata Allah di Al-Qur'an. Ya. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Ya. Nah, dan Isa alaihissalam dia akan muncul membawa misi menghancurkan salib, membunuh babi dan membunuh Dajjal. Dan dia akan wafat lalu dikuburkan di bumi setelah membunuh Dajjal. Ya, dan mewajibkan jizyah dan berhukum dengan hukum Islam. Ya, syarahnya ringkas ini dari Syekh Al-Albani kalau tidak salah, ya. Ya. Padahal dibaca di sini, ya. Siapa? Rapi. Nah, hadis-hadis mengenai hal ini, turunnya Dajjal dan turunnya Isa mutawatirah. Al-Maharah. Maharah jamak dari mahir. Nah, sebagaimana hal ini dipersaksikan oleh banyak huffaz. Oleh banyak huffaz, para ulama penghafal hadis yang mahir. Terus رسالة بذلك أسميتها المسيح الدجالي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه. نعم. ترس وأرجو. أرجو أن يسير الله لي تبييضها. أرجو أن طيب. Nah, kata Syekh Al-Albani, saya mempunyai sebuah risalah buku Asmaituha Asma Yusmi, menamakan. Ya, dan saya namakan, saya beri judul dengan judulnya Kisah Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam wa qatluhu iyyahu. Dan turunnya Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal. Ya, saya mengharapkan Allah memudahkan bagi saya untuk tabyidhuha. Tabyid memutihkan, artinya maknanya di sini bukan memutihkan, tabyid kan artinya memutihkan. Itu apa namanya? Memudahkan bagi saya untuk menelitinya ulang lagi. Kemudian kata Syekh, lihat di matan, nu'minu bitulu'i syamsi min maghribiha wa khuruji dabbatil ardi min mawdiha. Dan kita mengimani akan terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini di antara hari kiamat ya, terdekatnya hari kiamat, matahari ditundukkan. Dia berjalan dengan berita Allah, terbit dari timur, terbenam di barat. Nanti dia ini ya akan Allah tundukkan terbitnya itu dari sebelah barat. Ya, terbitnya dari sebelah barat. Dan pada saat matahari terbit dari sebelah barat, enggak diterima lagi taubat seseorang. Ya. Nah, wa khuruji dabbatil ard min maudiha, dan keluarnya, dan kita pun mengimani akan keluarnya binatang melata dari tempatnya. Ya. Binatang melata tersebut keluar kemudian untuk menyebutkan orang mukmin dan orang kafir. Artinya akan memberikannya tanda yang akan dikenali oleh manusia. Binatang melata tersebut keluar dan akan mengatakan ini mukmin, ini kafir. Ya, mengenai hal ini Allah Taala berfirman, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh pada mereka, maka kami keluarkan, ya, kami keluarkan, akhrajna lahum, kepada mereka dabbatan, binatang melata, ya, min al-ard, binatang melata dari bumi, tukallimuhum, yang akan mengatakan kepada mereka binatang melata ini, annannasa kanu biayatina la yuqinun, bahwasanya manusia dahulu tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Nanti binatang melata itu keluar kemudian akan mengatakan, eh, kamu beriman, kamu kafir. Ya, ini kita imani, wala nusaddiqu kahinan wala arrafan la man yadda'i syai'an yukhalifu al-kitab wa sunnah wa jama'ah al-ummah wanarul jamaah. Kemudian kata Syekh, dan kita tidak membenarkan dukun maupun tukang ramal, tukang ramal, dan kita pun tidak mengklaim wala man yadda'i, dan kita pun tidak membenarkan, kita artinya mendustakan orang yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan as-sunnah, dengan Al-Quran sunnah dan ijma umat ini. Dan kami berpendapat bahwasanya persatuan adalah hak, ya, jamaah, haqqan wa sawaban, itu di bawahnya ada tuh. Wal furqatu zaighan wa adaban. Dan kami berpendapat bahwasanya perpecahan adalah kesesatan dan azab. Ya. Nah, ya, terus baca lagi Rabi. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, jamaah, ya, umat ini dan ijma umat ini, yaitu makanan al-salat Rasulullah SAW wa ashabu, golongan yang ialah yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu firqatun najiyah, itu firqah, kelompok yang selamat. Wahiyat ta'ifatun ta'ifatu ahlil hadis, kelompok al-hadis, wa manittaba'ahum, wa manittaba'a sabilahum, dan yang mengikuti jalan mereka, min ata'abil madahibi wa ghairihim, dari pengikut-pengikut madhab maupun selainnya. Syekh Al-Albani di sini tidak menyinggung dukun, peramal, ini jelas ini. Kata Nabi SAW, manatakahinan awarrafan wasadakhu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, bertanya pada dukun, membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka dia kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kalau datang aja enggak membenarkan, sholatnya enggak diterima 40 hari. Manatakahinan lam tuqbal minhu sholatun arba'ina yawman, kata Nabi SAW. Kalau datang aja enggak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, dukun ini, sihir ini, tukang peramal ini, kalau di negeri Islam dipenggal, lihat di Saudi. Kalau di Indonesia, dukun dicium tangan, pakai jubah, pakai udang-udang, cium tangan orang-orang. Dukun jadi anggota DPR. Na'udzubillah. Kalau di Saudi, dukun dipenggal, enggak perlu dimintai tobat. Tukang sihir, baik yang sihir takhyili maupun sihir hakiki. Sihir takhyili, sihir ilusi. Yukhayyalu ilaihi min sihirihim annahum tas'a, annaha tas'a. Ya. Dikhayalkan kepada Musa oleh tukang sihir tersebut seakan-akan tali-tali mereka itu merecepat karena sihir. Nah, kalau sihir hakiki yang berpengaruh, memberikan bekas, santet, pelet, apalagi teluh. Nah, mereka kafir. Ya. Tabarakallahu fikum, dan mereka tergolong taghut. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa haqqan shawab. Kami berpendapat jamaah adalah haqqan wa shawaban. Wal furqah zaiqun wa adzaban. Dan berpecah belah adalah zaiq, penyimpangan, kesesatan dan azab. Ya. Karena persatuan itu yang Allah perintahkan. Wa atasami bihablillahi jami'an wala tafarraq. Ya, bersatulah, berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah, janganlah kalian berselisih. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Menyingkirkan perselisihan. Perselisihan boleh, namanya ada khilaf tanawu. Ya, yang masing-masing bisa dikompromikan. Tapi ada juga khilaf qadad yang enggak bisa dikompromikan, yang ini mesti kita bersatu pada satu usul, satu prinsip, satu pokok, satu landasan. Ya, kalau bukan masalah usul, nggak boleh berpecah belah. Ini kita ini kebanyakan kelihatannya bersatu, jenggotnya sama, cingkrangnya sama, ya, omongannya sama, ternyata berpecah belah, berpecah belahnya ngeri lagi. Ya, lebih besar permusuhannya daripada memusuhi orang-orang fasik. Kalau memusuhi temannya beda manhaj, kayak musuhin orang kafir lebih dari itu. Dikira orang bersatu padahal berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka mengira mereka itu, kamu mengira mereka itu bersatu padahal mereka ya berpecah belah. Kalau dakwahnya sama pasti bersatu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwah, da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara. Karena nabi itu dakwahnya satu, maka bersaudara. Da'watuhum wahidah, dakwah mereka satu, dakwah tauhid. Kalau dakwahnya dakwah hizbiyah berpecah belah. Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bil bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai itu berselisih setelah keterangan yang jelas datang kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang memecah belah agama mereka. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Justru juru dakwah itu diperintahkan bersatu. Waqimuddina wala tatafarraqu fihi, kata Allah. Tegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau berselisih dalam akidah, nah ini memang enggak bisa dikompromikan. Yang menyelisihi wajib merujuk kepada kebenaran. Ya. Baca lagi Repi. Masih matanya. Masih matan. Qala wa dinullahi fil ardi was samai wahidun. agama Allah dan di langit itu, dan di langit dan di bumi itu sama, wa huwa dinul Islam, itu Islam. Qala ta'ala inna dina indallahi al-Islam, Allah berfirman agama di sisi Allah adalah Islam. Wa qala ta'ala raditu lakumul Islam dina, aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ini agama di langit di bumi sama, yaitu Islam. Agama, makanya Islam itu kata Syekh Al-Utsaimin ada dua definisi, umum khusus. Ya, di syarah-syarah satu usul. Kalau yang umum, semua nabi dari Adam sampai Nabi Isa itu, sampai Nabi Muhammad bahkan itu Islam. Bani Israel bersama Musa, Islam di zaman mereka. Nah, khusus ialah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya ikhwah." Ya. Li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi bersaudara bagi bunda-bunda mereka yang di madu. Bunda-bunda mereka berbeda-beda, ibu-ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Ya. Maka aturannya aja yang beda. Umat-umat terdahulu ada syariatnya begini begitu, sekarang begini begitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan syir'ah dan minhaj dan metode-metode jalan yang terang. Lagi lagi dibaca. وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور غاية وهو ظاهر غاية بس غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وإنه يقوم أعجم itu وزن أفعال berarti terus وإنه يقوم الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. طيب. يا. وجدنا كتب الشيخ الباني رحمه الله تعالى. قال الشاعر. berkata syair itu siapa? Ibn Abil Is al-Hanabi rahimahullah ta'ala. Dinul Islam huwa masyara'ahullah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi ala al-sinati rusulih. Agama Islam adalah agama yang Allah syariatkan kepada para hambanya melalui lisan-lisan rasulnya. Wa aslu hadha dini wa furu'uhu, maka pokok landasan agama ini maupun cabang-cabangnya, riwayatuhu an-rusul sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Itu riwayatnya disampaikan oleh para rasul. Wa huwa dhahirun ghayatan dhuhur. Ini sangat jelas dengan seterang-terangnya. Yumkinu kullu mumayyizin, yang bahwa setiap orang yang telah mumayyiz, yang mampu membedakan baik buruk, memahami perkataan, mampu menjawabnya, min shagirin, apakah anak kecil maupun kabirin, orang dewasa, fasih, ya, min fasihin, apakah orang yang fasih berbahasa Arab, mu'ajama, maupun orang non Arab yang enggak berbahasa Arab, zakiin wa balidin, orang yang cerdik, orang yang bodoh. Ini mungkin bagi mereka ayadkhula fihi bi aqsar zaman. Ya. Mungkin bisa masuk Islam dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Innahu yaqa'ul khuruju minhu bi asra min dzalika. Ya, dan telah jelas dengan sejelas-jelasnya bahwa seseorang telah keluar dari Islam, ya, dengan waktu yang singkat pula, dapat keluar dari Islam dengan waktu yang singkat pula. Min ingkari kalimatin au takdzibin, apakah dia, ya, mengingkari atau mendustakan kalimat Allah atau mu'aradah, atau dia menentang au kadzib ala Allah, atau dia berdusta atas nama Allah, au irtiyab, dia ragu fi qaulillahi ta'ala terhadap kebenaran firman Allah, atau dia menolak dari apa yang Allah turunkan, au syakkin, au dia ragu fi ma nafallahu anhu syak, dia ragu terhadap ayat-ayat Allah yang harusnya menafikan keraguan atau yang lainnya yang semakna dengannya, dia dapat keluar dari Islam. Faqad dalla al-kitabu was-sunnatu, Al-Qur'an sunnah telah menunjukkan ala zuhuri dinil Islam, akan unggulnya agama Islam, wa suhulati ta'allubih, dan mudahnya untuk dipelajari. Ini belum dibaca ya. Nah, lanjut coba Nugraha baca. وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلمه فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن إمام ابن ثعلبة النجدي wa wafd li Abdil Qais allamahum ma lam yasahum jahluhu ma ilmihi anna dinahu sayanshuru fil afaqi sayun syaru fil atau boleh juga sayun syuru fil afaq, menyebar terus fil afaqi wa yursilu ilaihim man yufaqihuhum fi sa'iri ma yahtajuna ilaihi wa man kana qaribal watani yumkinuhu al-ityanu kulla waqtin bihaitsu yata'allamu ala tadriji aw kana qada qad 'allama fihi annahu qad arafa ma la budda minhu ajabahu bihasabi halihi wa hajatihi 'ala ma tadullu qarinatu halisal sa'ili fa qawlihi qul amantu billahi thumma istaqim wa amma man syara'a dinan lam ya'dhan bihi Allahu fa ma'lumun anna usulahu almustalzimata lahu la yajuzu an takuna manqulatan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa la 'an ghairihi minal mursalina id huwa batilun wa malzumul batili batilun kama anna lazimal haqqi haqqun. Nah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian faqad dalla al-kitab wa sunnah 'ala dhuhuri dinil Islam wa suhulati ta'allumih. Al-Qur'an as-sunnah telah menunjukkan akan keunggulan agama Islam dan kemudahan untuk mempelajarinya. Wa annahu yata'allamuhu al-wafidu thumma yuwalli fi waqtihi. Bahwasanya beberapa utusan mempelajari Islam, kemudian dia yuwalli fi waqtihi. Artinya dia meluangkan waktu dia untuk belajar Islam. Waqtilafu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil alfaq bihasabi man yata'allamu. Ini berbeda dengan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait beberapa lafaz, artinya beberapa ajaran Islam sesuai dengan orang yang belajar, sesuai sikon dengan orang yang belajar. Kalau dia jauh, semisal Imam bin Tsa'labah an-Najdi diajarin yang singkat-singkat. Ya. Kemudian wa wafdi Abdul Qais dan utusannya Abdul Qais. Ya. Allamahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka malam yasahum jahlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka ya, yaitu hal-hal yang mereka mesti ketahui, yang mereka tidak boleh tidak tahu. Ya, pelajaran akidah. Ma ilmihi annahu anna dinahu sayansuru fil afaq, padahal Nabi mengetahui bahwasanya agamanya nanti akan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Jadi Nabi tahu nanti juga agama Islam akan hadir ke negeri dia. Tapi kan nanti, sementara orang itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi Nabi ajarin ringkas-ringkas. Wa yursilu ilaihim, Nabi pun mengutus kepada mereka beberapa utusan, manyufaqihuhum, orang-orang yang utusan-utusan yang akan mengajari mereka, memahamkan mereka. Fisairi ma yahtajuna ilaih. Ya, dalam beberapa hal urusan agama ini yang mereka butuhkan. Wa man kana qaribal waton. Nah, tapi kalau ada orang yang belajar, dia datangnya dari tempat yang dekat dengan Nabi, mungkin huwa al-ityanu kula waqtin, yang dia bisa datang kapan waktu yang dia inginkan. Bihaitsu yata'allamu 'ala tadrij. Yaitu yang dia bisa belajar kepada Nabi secara bertahap. Au kana qad 'alima fihi annahu qad 'arafa ma la budda min. Ya. Atau kepada mereka yang telah menyadari bahwa banyak hal-hal yang perlu mereka ketahui. Ya. Ajabahu, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan mereka, mengajari mereka bihasa bihalihi wa hajatihi, sesuai dengan sikon dan kebutuhan mereka. Alamata dulu qarinatu halisa'il, yang ditunjukkan oleh qarinah indikasi dari si penanya. Semisal jawaban Nabi ketika Nabi menjawab, ya ketika ditanya, ya katakanlah aman tu bilah sumastakin. Saya beriman pada Allah kemudian istiqomalah, itu sudah cukup ya, buat dia. Dia tahu kondisi Nabi SAW tahu kondisi orang tersebut. Wa man syara'a dinan lam ya'dzan bihillah. Barang siapa yang membuat agama baru yang tidak ada izin dari Allah, fa ma'lumun anna usulahu al-mustalzimata lahu la yajuzu an takuna manqulatan an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ghairihi minal mursalin. Ya. Apa namanya? Maka tidak boleh ya, syariat tersebut manqulah, dipindahkan, artinya dinisbatkan. Ya. Dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah ajaran Nabi, maupun kepada selain Rasul dari kalangan, dari selain Nabi dari kalangan para Rasul. Itu huwal batil, karena itulah kebatilan. Wa malzumul batil batilun, dan hasil konsekuensi dari kebatilan adalah kebatilan. Ya, kama anna lazimal haq haqqun, sebagaimana konsekuensi dari kebenaran adalah kebenaran. Nah, kemudian ini matan terakhir 104-105. Wahwa, ya, ini ya. Wahwa bainal guluwi wa taksir. Agama Islam itu adalah di pertengahan di antara sikap gulu berlebih-lebihan dan taksir meremehkan. Ya. Wa bainat tasbih wa ta'til, di antara sikap tasbih menyerupakan sifat-sifat Allah dan menta'til menolak sifat-sifat Allah. Ya, agama Islam adalah pertengahan. Ya, enggak boleh ekstrim kemanapun kiri atau kanan. Halaka al-mutanatti'un, kata Nabi. Binasalah orang yang memberat-beratkan. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Yahudi itu gulu, istrinya Hed dijauhi. Nasrani taksir, istrinya Hed tetap disetubuhi. Yahudi gulu, pakaiannya kena najis dipotong. Nasrani taksir, kena najis kayak bodo amat gitu. Islam pertengahan semua. Ya, Islam pertengahan. Yahudi gulu atau Nasrani gulu terhadap Isa sampai dijadikan Tuhan. Yahudi taksir sampai merendahkan Isa, mau mereka bunuh. Islam pertengahan. Gitu. Paham enggak sini? Juga agama kita ini pertengahan diantara sikap antara tasbih menafikan, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, dan ta'til menolak. Pertengahan. Kita tidak, kita menerima sifat-sifat Allah, tidak menta'til, tapi kita tidak tasbih, kita juga tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Makanya dalam kaidah menetapkan sifat Allah, bila tasbih wa bila ta'til, kita tetapkan sifat Allah, misalkan beristiwa di atas ars, tanpa tasbih kita serupakan sifat Allah tersebut dengan istiwanya makhluk. Bila ta'til kita tanpa menolaknya. Bila takyif tanpa membayangkan bagaimana bentuknya. Ya. Bila tahrif tanpa menyelewengkan ke makna yang lainnya. Ya, wa bainal jabri wal qadar, kita pertengahan di antara sifat jabr, berpangku kepada takdir, menolak qudrah, ikhtiar, iradah pada makhluk. Ya. Dan juga di antara sifat qadar, kaum pengikut qadariyah, menolak takdir, berpangku hanya kepada qudrah, kemampuan hamba, ikhtiar, iradah pada hamba. Wa bainal amni wal iyas. Ya, dan juga pertengahan antara sifat merasa aman dari azab Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kita pertengahan. Kita tidak merasa aman dari azab Allah, kita juga tidak berputus asa dari rahmat Allah. Fahada diduna, inilah agama kita. Wa'tiqaduna, inilah i'tiqad, keyakinan kita. Zahiran wa batinan, lahir batin. Wa nahnu bara'un ilallah. Ya, dan kita, kata Syekh di sini, bara'un ilallah, kita berlepas diri kepada Allah. Ya, ta'ala min kulli man khalafaha alladhi dhakarnahu wa bayyannahu. Dan kita berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang menyelisih kita dari apa yang telah kita sebutkan di sini dan yang telah kita jelaskan. Baik. Ya, selesai berarti ya. Baca sini, Arka. Oh, ini penutup ya. Nas'alullah ta'ala ayusabbitana alal iman. Kita mohon pada Allah agar meneguhkan kita di atas keimanan. Wa yakhtimalana bihi. Dan semoga Allah memberikan menutup hidup kita di atas keimanan tadi. Mana minal ahwa'i al-mukhtalifah. Dan semoga Allah melindungi kita dari kecenderungan hawa nafsu yang saling berselisih. Wal ara'i al-mutafarriqah. Dan juga pikiran-pikiran yang saling berpecah belah. Ya. Wal madahib ar-radiyah, dan berbagai madhab-madhab yang buruk. Ya, mislul musyabbihah, semisal kelompok musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wal mu'tazilah, kelompok mu'tazilah. Wal jahmiyah, wal jabriyah, wal qadariyah, wa ghairihim. Ya. Dan selain mereka. Harga dibaca. Imam As-Sunnah, Imam Ahmad ini ya. Terus jahilan fata asarul huda ini yang dimatan tadi minal ladina khalafas sunnah wal jamaah khalafad dalalah wa nahnu minhum bara'un hum indana dalalun wa ardiya wa billahi al ismah wa taufiq. Itu penutup ya. Dari golongan orang-orang selain mereka, orang-orang yang mencintai Quran, sunnah dan jamaah, dan orang-orang yang condong kepada kesesatan. Nahnu minhum bara'un, kita pun pasti diri dari mereka. Hum indana dalalun, mereka menurut kami adalah kesesatan, wa ardiyau dan orang-orang yang buruk, kita mohon pada Allah al-ismah keselamatan, wa taufik dan taufik. Nah, ya kata Syekh Albani, ya, rahimahullah ta'ala, kal muqallidah, ya, dan juga kita memohon pada Allah agar dijauhkan dari sikap orang-orang yang sangat taklid. Alladzina ja'alu taqlida dinan wajiban 'ala kulli man ja'a ba'dal qarni ar-rabi' min al-hijrah. Sebagai agama yang wajib diikuti. Ya. Sebagai agama yang wajib diikuti 'ala kulli man ja'a, bagi setiap yang datang setelah abad keempat dari Hijriah. Ya. Wa a'radu. Ya. Mereka pun berpaling dari Quran dan Sunnah bisabab dalika anil ihtida' binurul kitabi was sunnah. Tidak mau mengambil petunjuk dari cahaya Quran dan Sunnah, wattahamu ulaman hawalal khalasa minal jumudil madhhabi, dan mereka pun menuduh setiap orang yang berupaya untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari jumud, sikap jumud madhhabi, ya ila tamassuki bi hadin nabi sallam bima syaat lahum ahwa. Ya, dan berpegang dengan sunnah Nabi, ya, mereka pun menuduh dengan apa-apa yang mereka ingin, diinginkan hawa nafsu mereka. Ya, memang ada yang sangat taklid kepada madhab. Namun ya, para ulama juga memberikan batasan bahwa taklid pada madhab itu adalah kebolehan, terutama orang-orang awam. Ya, orang-orang awam mau dari mana bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali melalui jembatan para imam. Yang terlarang ialah taklid buta. Semoga Allah merahmati Imam Sunnah itu, Imam Ahmad, yang menyatakan dinun Nabi Muhammadin akhbaru, agama Nabi Muhammad SAW adalah akhbar, hadis-hadis. Ni'mal matiyatu lil fatah asaru, sebaik-baik matiyah. Matiyah ini bisa makna tunggangan, bisa juga makna pemberian. Untuk pemuda adalah asar, riwayat-riwayat. La targhabanna 'anil hadisi wa alihi, janganlah sekali-kali kau membenci hadis dan orang-orang para ulama ahli hadis. Fara'yu lailun, pendapat kita sendiri adalah malam gelap, wal hadisun naharu, sedangkan hadis siang terang. Wa rubbama jahilal fata asarul huda, bisa jadi seorang pemuda itu tidak mengetahui asar riwayat atau jejak-jejak petunjuk. Wa syamsu baziwatan laha anwaru, sedangkan matahari masih memancarkan sinarnya. Ya. Ini selesai berarti. Wa minal ladzina khalaqus sunnah wal jamaah, kita juga berlindung dari orang yang mengisi sunnah dan jamaah. Khalaqu dalalah. Ya. Ini tadi sudah dibacakan, berarti selesai kajian kita hari ini. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah.